Meski tiada dasar berharap, namun ku tetap percaya Engkau bukti dari semua saat ku belum melihat. Tiada yang terlalu suka bagimu. Kau sanggup lakukan segala perkaraku. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang suka bagimu, Yesus. Meski tiada dasar berharap, namun ku tetap percaya semua saat ku belum melihat. Tiada yang terlalu suka bagimu. Kau sanggup lakukan segala perkaraku. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang suka bagimu, Yesus. Sanggup memulihkanku. Tiada yang suka bagimu, Yesus.